Seorang laki-laki mendatangi Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya Fulan telah menyebutkan sesuatu yang buruk tentang Anda." Ali pun berkata, "Mari kita pergi menemui Fulan." Maka lelaki tersebut pun pergi bersama Ali untuk menemui Fulan. Lelaki tersebut mengira bahwa Ali akan membela dirinya di hadapan Fulan. Ketika mereka berdua bertemu dengan Fulan, Ali berkata, "Wahai Fulan, seandainya apa yang telah engkau katakan tentang aku itu benar, maka aku berharap Allah akan mengampuniku. Akan tetapi, jika apa yang kau katakan itu tidak benar, maka aku berharap Allah mengampunimu." Dari Jauhar Sifatus Shohbah.